Kisah rasui-rasui pasai 20 sa. Kamola ke izin bak pemimpin-pemimpin jemaah di Efesus nyan. Oleh nyan, laju kamu tinggai awak nyan. Dan laju kamu melayu langsung upu lokos. Singoh nyan truk laju kamu upu lo rodos. Bedoh inan, laju kamu melayu u pelabuhan Patara. Di Patara, muteme kapai nyang melayu u Fenisia. Dan kamu ek kapainyan laju berangkat dan melayu laju sampo kamu nging pulau Siprus belahwi kamu. Tema kamu laju melayu lom dan kamu karat Usiria. Kamu ek atuh darat di Tirus sabab nibak tempatnyan kapainyan kamu menumpangnyan jibongka barang. Bak tempatnyan laju kamu jak sawu ureng-ureng yang muiman ubak Isa. Laju kamu tinggai ngon awaknyan yang trip jih nasisun alihat. Atuh petunjuk ni bak roh Allah, awak nyanjitam Paulus bek gejak u Yerusalem. Tema oh ka habih wate jih kamu tinggai di sinan, laju kamu tinggai awak nyan, dan kamu karat lom mejak kamu. Awak nyan ban mandum, mesajan ngon anak perumoh jih, ji intat kamu sampo ulua banda. Di sideh, bak bineh pante, kamu mandum meteut dan mendoa. Oleh nyan, laju kamu saling memakjaro si drongon yang lain. Olehnya, laju kamu ek atuh kapai dan awak nyanpih laju jiwa urumoh. Kamu melayu laju pun di Tirus, truk laju u Ptolemais. Bak tempatnya, laju kamu jak sawa ureng-ureng yang kamu iman ke kamu beri salam bak awak nyan. Dan laju kamu tinggai si urongon awak nyan. Singohnya, kamu jak lom, laju truk u Kaisarea. Bak tempatnya kamu jak merempok ngon penginjil yang nanjih Filipus. Dan kamu tinggai di rumah jihnyan. Urungnyan nakuh sidro lam kawan tujuh yang kata pilih di Yerusalem. Putro anak darajih kageberi kemampuan le Allah ke jipesampo firman Allah. Oh kana padup natrip kamu inan tekakuh ni bak Yudea sidro nabi yang nanjih Agabus. Gopnyan gejak bak kamu laju gecok talo keing Paulus. Ngon talo keing nyan, ureng nyang laju ji ikat gaki dan jaro droji. Oleh nyan ji pegah. Nyekeh nyang gepegah lero Allah. Nyang po talo kuingnyo, ji ikat lagi nyo. Tema di Yerusalem. Li ureng-ureng Yahudi, dan ji pejok ba ureng-ureng nyang bukon Yahudi. Wate kamu dengo hai nyan, kamu dan mandum cedaran yang tinggai di Kaisarea nyan, jila kengon meharap tat ubak Paulus, mangat gopnyan bek gejak u Yerusalem. Tema gopnyan gejawab, kepe guna jih katamu lagenyo, sampo hati ulun hanco. Ulun kasiap, bukan mantong jidrop di sideh, tema kemate pih ulun rela demi Tuhan Isa. Paulus hana getim dengo kamu, ngon lagenyan, laju kamu im, hana kamu tamle. Bahkeh kehendak Tuhan yang terjadi. Ken kamu. Oh kalau tinggai inan nama padup trip, laju kamu pekemah barang-barang kamu, dan laju kamu berangkat u Yerusalem. Nama padup dro cedara getanyo ni bak Kaisarea, jijak cit mesajan ngon kamu, keji intat kamu u rumah Manason, sabab di rumah jih keh kamu mudom. Manason, nakeh ureng Siprus, nyangka trip tajud ke murid Isa. Wate kamu truk u Yerusalem, cedara-cedara yang na inan disambut kamu ngon gala ate. O singoh nyan, Paulus gejak mesajan ngon kamu, tema merempok ngon Yakobus. Mandum pemimpin-pemimpin jemaah yang na inan nacit sajan. Oh kaluh gebri salem ba awak nyan, Paulus laju ke calitra ba awak nyan, pupu mantong yang kage pubut le Allah, rotgop nyan nibak tengoh-tengoh ureng yang bukan Yahudi. Oh kalau ji dengo calitra Paulus nyan, awak nyan mandum ji pujo Allah. Oh leh nyan, awak nyan ji pegah bak Paulus. Kedara Paulus, terone haruh tatupu bahwa kamu ribe-ribe ureng Yahudi yang kamu iman uba Isa. Awak nyan mandum nakeh ureng-ureng yang setia ji taat bak hukum Nabi Musa. Dan ji nonyo awak nyan ji dengo bahwa terone nepebut mandum ureng Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa lain. Mangat ji perlu hukum Nabi Musa. Drone nenasihat awak nyan, mangat awak nyan bek ji pesunat ane-ane awak nyan, atau aji setot adat istiadat Yahudi. Jinonyo urung-urung Yahudi yang kamu imannyan, tente ji dengo bahwa droneh kanaino. Ngonyan pakriban jino. Nyangget ji, nesetot ke nasihat kamu. Na putdro ino, yang kaji peget janji bak Tuhan. Droh tak droneh, jak pesuco dro mesajan-sajan ngon awaknyan, dan ne tanggung ke biaya awaknyan, mangan o awaknyan jut tercukur. Ngon lagenyan tema, duh bak mandum ureng bahwa pu yang ji dengo ke hai droneh, hana betoi. Sabab droneh ke dropih ne amai hukum Nabi Musa. Tema ke hai ureng yang kon Yahudi, yang kamu iman ke Isa, kamu-kamu kirim surat bak awaknyan ke hai keputusan kamu, bahwa awaknyan hanajit jimakan penajuh yang kata pesemah ke berala. Hanajit pajuh darah, atau atu pajuh belatang yang mati tercekik. Dan hanajit tepubut but-but yang cabui. Ngon lagenyan, Paulus laju gejak ngon ban putdro awaknyan, dan gepuna laju upacara tepesuci dro mesajan-sajan ngon awaknyan, oh singoh uro. Olehnya awaknyan laju jitamong lambait Allah, kejejak berite bahwa na paduk uro tu, baru ke upacara tepesuci dronyan seleso, dan kerubun ke awaknyan masing-masing, ye pesemah tema. Oh wate tujuh uronyan karab habih, na paduk dro ureng Yahudi ni ba Asia, jikalon Paulus na lambait Allah. Laju awaknyan ji pesuna ureng rame, olehnya laju jimat Paulus, siraji kuk-kuk. Hai urung-urung Israel, tulung. Nyokuh urung jih yang jijak hoho manteng jijak pubut ubak mandum urung. Ajaran-ajaran yang jihina bangsa Israel. Jilawan hukum Nabi Musa dan jihina bait Allahnya. Jinonyo kajijit ba urung-urung yang bukan Yahudi lam bait Allah. Dan jipubut najih bak tempat yang sucinya. Awaknya jipegah menan. Sabab awaknya kaji kalon Trofimus urung Efesus lambanda mesajan-sajan ngon Paulus. Dan jipike Paulus kageba urungnya lambait Allah. Bansa boh banda kajet ke kaa-kao dan mandum urung jipelung-pelung siraji hudom. Awaknya laju jidrop Paulus jibahu gopnya jiputubit lambait Allah. Watenyan citema pintu bait Allah tutup. Tengoh mandum ureng yang puna karunyan ji usaha kena poh mate Paulus. Ureng lain laju jijak pegah ubak ke mandum pasukan Roma. Bahwa bansa boh Yerusalem tengoh subra. Watenyan cik tema, kumandanyan ji cok na paduk dro pewira dan paduk dro tema sipai. Laju bagah-bagah jijak ngon awaknyan bak tempat yang tengoh karunyan. Wate ureng jainyan ji kalon kumandanyan ngon pasukan ji. Awaknya laju jipioh jipoh Paulus. Kumandannya laju jijak bak Paulus, laju jidrop gopnya. Jiu ureng lain, mangat jaroguh nyan terante. Ohluh kumandannya jitanyong so Paulus nyan, dan pu nyang kaji pubut. Setengoh ni bak ureng ramenyan, na yang jijawub meno, dan tema yang jawub medeh. Keadaannya lumpah tak subra, nyan sampo le kumandannya, hanaha segetupu, punyang kata jadi. Mun sababnya, komandannya laju juperintah mangat Paulus geba bak markas. Wate awaknya tengoh jiba, gopnya truk bak renyun. Ureng-ureng pernah karunyan, laju jihentam Paulus tega lumpahna. Akeji, Paulus haruh jirande, le nama padup dro sipai. Awaknya jisetot gopnya nibak likut, le gerombolan ureng-ureng yang pernah karunyan, yang jikuk-kuk. Pemate jinya. Menan kena getamong lam markas, Paulus gepegah bak komandannya. Pekuh jut lon mututu sekejap ngan tengku? Pekuh gata jut, tamu tutu ngan bahasa Yunani? Jitanyong le komandannya. Menyomenan, gata bukan urung musih. Nyan keh nyang yoh awai ile. Jipena beruntak dan jipepulung dro, naput ribe dro tukang penakaru yang mesin jata jitamong lam padang pasi. Gejawab le Paulus. Ulun urung Yahudi. Ulun warga banda Tarsus. Banda yang penting di Kilikia. Nepu izin ke ulun metuto ba urung-urungnya. Tema oh kalih Paulus jibri izin ke gemetuto. Paulus laju gedong bak renyen. laju geberi isyarat ngon jaro gop nyan. Mandum urung jut ke sengap. Olenyan, Paulus gemetutu ba awak nyan lamba sa Ibrani. Paulus gepegah.